سبحانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kita ulangi lagi pelajaran 81. Waqaf pada huruf berharokat dengan menyukun huruf tersebut. Kita baca bersama-sama. Tadi sempat kita baca namun hujan, jadi sempat tidak terdengar. Zatalahab. Lanjutnya. Fanasi. Sayasya. Sayasla naran zatalahab. Lanjut. Yukhrijul hayya minal mayyit. Lanjut. Fahum syuraka'u fis-thuluth. Lanjut. Wala 'ala al-maridi haraj. Lanjut. Dhammahnya dimajukan. Innahu 'amalun ghairu salih. Ya, nah begitu. Walaupun antum bacanya pelan, tapi dengan menyempurnakan harokat itu bacaannya jelas. Ya. Walahul mulku yawma yunfakh. Ya. Yawma. Yawma. Yawma yunfakh. Sah, sah, walahu al-mulku yawma yunfakh, yunfakh, fi jidiha, sekali lagi. Lanjut. Yu'tikum khairan mimma ukhidh. Lanjut. Lanjut. Jazaan liman kana kufir. Kufir. Jazaan liman kana kufir. Fali ummihi sudus. Lanjut. Sekali lagi. وجعلنا لكم فيها معايش Lanjut. Wa qassa 'alayhi al-qasas. Wa qassa 'alayhi Lanjut. Lagi. Fi qulubihim marad. Lanjut. Fakulu minha wa at'imul qani'. Wa at'imul qani'. Lanjut. لأنذركم به ومن بلغ ومن بلغ لأنذركم به ومن بلغ إنكم لفي قول مختلف إنكم لفي قول مختلف إنكم لفي قول مختلف أنجد لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق ألم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك لنجد يا خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان من عجل أهدى من إحدى الأمم أهدى من إحدى الأمم أهدى من إحدى الأمم أهدى من إحدى الأمم Bedakan suaranya itu nyambung ke dal ya ahda disahanya ahda min ihdal umam ahda min ihdal umam ihda ahda min ihdal umam ahda min ihdal umam فيقول ربي أكرمن أي dimajukan bibirnya kalau dhamma فيقول ربي أكرمن Kita lanjutkan. Waqaf pada wawu atau ya yang didahului dengan harokat sejenisnya adalah menjadikannya mutabi'i panjang dua harokat. Kalau kita berhenti di situ ada wawu, ya, ada wawu. Sebelumnya ada huruf yang berdhamma, maka wawunya itu dibaca panjang dua harokat. Demikian juga dengan ya. Di situ ada huwa, huwa, bacanya hu. Hiya, bacanya apa? Hi. Fanasiya, apa? Fanasi. Kita baca. Kul huwa rabbi la ilaha illa hu. Kul huwa rabbi la ilaha illa hu. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ. Sekali lagi. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ. إِنْ تُبْدُ صدقات فنعم ما هي إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي فقالوا هذا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي perhatikan kafnya فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فنسي sekali lagi kita baca kul huwa rabbi ay وَيَسْتَنْبِئُونَكَ tanya didesiskan wa yastambi'unaka ahaqqun hu wa yastambi'unaka ahaqqun hu lanjut lanjut فنسي فقالوا هذا lanjut sudah kita waqaf yang didahului bacaan mad mad bertemu dengan sukun atau sukun arid yang tidak asli. Inilah yang disebut mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Ukurannya 2, 4, 6 harokat. Kita baca. Kita baca dengan contoh 4 harokat dulu. Kemudian 2 harokat. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَيَخَافُونَ سُوءَ والحساب. كده يا مبادئ. ويخافون سوء الحساب. Kalau dua seperti ini. Wa yakhafuna su'al hisab. Ayo. Al hisab. Su'al hisab. Coba. Dua harokat itu. Su'al hisab. Coba. Itu dua harokat. Hisab. Coba. Hisab. Kalau satu harokat gimana? Hisab. Itu satu harokat. Hisab. Satu harokat. Kalau dua harokat gimana? Hisab. Kayak antum baca hisabi. Nah, itu dua harokat. Sanya. Hisabi. Kalau wakaf hisab. Iya. Bisa ya, mengukurnya ya. Kalau empat harokat hisab ya, bisa mengukurnya ya. Sekarang empat harokat, ayo. Wa yakhafuna, ayo. Wa yakhafuna ya, empat harokat. Sekarang dua harokat, ayo. وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ طَيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ. Perhatikan. وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّبَاتِ. Nikmat ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Sekali lagi. Wa tayyibuna lit-tayyibat. Dua harakat coba. Lit-tayyibat. Lit-tayyibat. Lit-tayyibat. Lit-tayyibat. Bat. Wat-tayyibuna lit-tayyibat. At طيبات. Ya. في ظلمات ثلاث. Ya. في ظلمات ثلاث. Ya. Sekarang dua harakat ya. ثلاث. Ya. في ظلمات ثلاث. Kalau misalnya bacanya cepat, yaitu dua harokat. في ظلمات ثلاث. Tidak sampai ke nun ya. Tin. Kalau tin ini masuk ke nun. Fi zulumatin. Nah, ini masuk ke nun. Ikhfa bukan seperti itu. Fi zulumatin tin. Kalau nun an. Ya. Fi zulumatin thalas. Ya. وَمَا لَهَا مِنْ furuj. Dua harakat. Min furuj. Dua harakat ya. Kalau empat harakat. Wa ma laha min furuj. Hatta iza balaghun nikah. Empat ya. Hatta iza balaghun nikah. Duh, hanya mana haknya? Nikah. Nikah. Nikah. Hatta iza balaghun nikah. Sekarang dua harokat coba. Nikah. Hat nikah. Sekarang dua harokat lagi. Hat Hatta iza balaghun nikah. Hatta iza balaghun nikah. Loh, kok panjang? Nikah. Nikah. Loh. Nikah. Nikah. Kayak antum membaca nyambung itu loh. Nikah. Ha, coba. Nikah. Nikah. Ya, maksudnya itu ketika apa? Maksudnya ketika anda baca ha itu, ya. Nikah, ha, coba. Nikah. Nikah. Nikah. Gitu, caranya gitu. Wallahu basirun bil ibad. Ya. Wallahu basirun bil ibad. Wallahu basirun bil ibad. Sekarang dua harakat coba. Wallahu basirun bil ibad. Ataan ghayra majzuz. Dua harakat ya. Ataan ghayra majzuz. Empat harakat. Sekarang empat harakat lagi. Ataan ghayra majzuz. Yarjuna tijaratan lan tabur. Lan, jangan sampai lan ya. Lan, tapi lan. Lan. Yarjuna tijaratan lan tabur. Lan tabur. Lan tabur. Yarjuna tijaratan lan tabur. Tebalkan. Lan tabur. Lanjutkan. ولباسهم فيها حرير Coba siapa itu yang pakai baju hijau, ya, yang kolan suahnya bagus, seperti batik, ya. Sekali lagi, kita baca. Walibasuhum, ya. Lagi. Ya. Suaranya kurang keras. Yang di sebelahnya siapa namanya? Siapa? Hah? Yang mana? Yang putih. Fadhil. Fihanya kepanjangan, itu empat harokat. Fiha harir, gitu. Sekali lagi. Wanibasuhum. Nah. Ada yang namanya Muhammad? Ada? Ada Muhammad. Berapa yang namanya Muhammad ada berapa? Hah? Itu Muhammad siapa namanya? Hah? Hah? Sama Muhammad siapa? Hah? Yang besar ada yang Muhammad yang besar ada? Hah? Muhammad Ali Imam. Ada? Gak ada? Kita ulang, kita lanjutkan. Wa ahallu qawmahum daral bawar. Ayo. Empat harokat ya. Coba yang pakai kacamata. Siapa namanya? Hah? Fadhil. Bawar. Ya. Dialirkan suaranya ketika ro-nya. Hasan. Sekarang dua harakat aja, Pak. Yang dua harakat sekarang. Bawar. Kepanjangan. Bawari. Bawari. Berarti bawar. Gitu caranya ya. Kalau antum mau ngukur, antum lupa dua harokatnya gimana. Caranya seperti itu. Darul bawari. Ya. Darul bawar. Rinya antum bawa har. Gitu ya. Caranya gitu. Wa ahallu qawmahum darul bawar. Empat, dua harokat ya. Wa ahallu qawmahum darul bawar. Kepanjangan sekali lagi. Wa ahallu qawmahum daral bawaq. Ah, gitu ya. Wa udkhilal jannata faqad faz. Empat harakat ya. Sekarang dua harakat. Wa udkhilal jannata faqad faz. Ayo. Wa udkhilal jannata faqad faz. Dua harakat. Minal jinnati wan nas. Empat harakat ya. Sekarang dua harakat ya. Minal jinnati wan nas. Ya. Minal jinnati wan Nas. Kita lanjutkan. Kalau nak namanya siapa? Macam apa? Muhammad Haikal. Kita lanjutkan. Wa min fawqihim ghawash. Ayo. Empat harakat dulu coba. Wa min fawqihim ghawash. Fawqihim ghawash. Empat harakat ya. Sekarang dua harakat coba. Nah gitu ya. Wa min fawqihim ghawash. Yo. Wa la tahina manas. Wa la tahina manas. Dua harakat sekali lagi. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan dipantulkan. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Dua harakat ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Fi sammil khiyaq. Fi sammil khiyaq. Fi sammil khiyaq. Kemudian dua harakat. Fi sammil khiyaq. Kita lanjutkan. Hal yuzhibanna kayduhu ma yaghiz. Sekali lagi. Kayduhu. Hal yuzhibanna kayduhu ma yaghiz. Sekarang dua harakan. Hal yuzhibanna kayduhu ma yaghiz. وعندنا كتاب حفيظ. وعندنا كتاب حفيظ. أنجد. Saya ulangi empat harakat. Masna wa thulasa wa ruba. Masna wa thulasa wa ruba. Wa ruba. Wa ruba. Masna wa thulasa wa ruba. Ada itu loh, suaranya itu berangsur-angsur hilang. Jangan langsung hilang. Ya. Ruba'. Di sini hilang. Ruba'. Masna wa thulasa wa ruba'. Masna wa thulasa wa ruba'. فإنما عليك البلاغ فإنما عليك البلاغ Sudah bisa ya memperkirakan dua atau empat harokat ya. Kita lanjutkan saja. Ilal baitil atiq. Ilal baitil atiq. Tilnya jangan, baitil jangan terpantul. Ilal baitil atiq. Ilal baitil atiq. Atau dua harokat. إلى البيت العتيق إلى البيت العتيق عتيق عتيق إلى البيت العتيق فن إلى البيت العتيق إلى البيت العتيق بيتل kalau masih baitil nah ini masih belum mengamalkan sifat apa bainiyahnya. يطاف عليهم بصحاف يطاف عليهم بصحاف أتوا يحركت يطاف عليهم بصحاف dua harakat bisihaf bisihaf yutafu alaihim bisihaf yutafu alaihim bisihaf dimajukan bibirnya ya yutafu alaihim bisihaf yutafu alaihim bisihaf kalau 6 bagaimana 6 يطاف عليهم بصحاف يطاف عليهم بصحاف كده يا وأن ألقي عصاك أربع حركات أربع حركات وأن ألقي عصاك عصاك وأن ألقي عصاك وأن ألقي عصاك dua harakat وأن ألقي عصاك ألقي عصاك عصاك عصاك وهو شديد المحال وهو شديد المحال وهو شديد المحال يا sekarang dua harakat وهو شديد المحال وهو شديد المحال bisa membedakan ya ya yang dua sama yang empat coba antum siapa namanya Ahmad coba Ahmad baca wahuwa syadidul mihal empat harakat dulu ayo wahuwa ya sekarang dua harakat dalnya ya, dalnya kurang di pangkal gigi. Wa huwa syadidul mihan. Coba. Du, coba. Du. Kurang dikit. Du. Ya. Lagi. Wa huwa Kita lanjutkan. Wallahu bi kulli syai'in alim. Ayo. Wallahu bi kulli syai'in alim. Wallahu bi kulli syai'in alim. Wallahu bi kulli syai'in alim. Sekarang dua harakat. Wallahu bi kulli syai'in alim. Wallahu bi kulli syai'in alim. Sekarang dua harakat. Wallahu bi kulli syai'in alim. Wallahu bi kulli syai'in alim. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون. Ya. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون. Ya. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون. Kita lanjutkan. Dua harakat sekarang. Fattaqu Allah wa ati'un. Fattaqu Allah wa ati'un. Kemudian lanjutnya empat harakat. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una zira'an faslukuh. ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. Fasluku. Jangan biar fasluku. Ini tebal kalau seperti ini. Antum harus kembalikan kepada posisi semula. Caranya bagaimana? Antum melihat ke sini coba. Ini agak susah sedikit. Fasluku. Kembalikan. Kalau antum tetap maju bibirnya, nanti ketemunya tebal. Fasluku. Tebal. Hanya tebal. Gimana caranya? Caranya dikembalikan pada posisi semula. Perhatikan sini, lihat. Fasluku. Fasluku. Gitu ya. Lagi. ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. Coba sekarang dua harokat. ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. فاسلكوه. Kukuh. Gitu ya. Kita ulangi lagi dari ilal baitil atiq aja. Ilal baitil atiq. Ilal baitil atiq. Coba kita baca dua harokat aja. Sekarang dua harokat aja. Ilal baitil atiq. Ayo. Ilal baitil atiq. Lanjut. Yutafu alaihim bi-ikram. Perhatikan. Di situ ada mim sukun bertemu dengan ba, harus ingat apa hukumnya namanya Batiman. Di situ tadi kelewatan antum kayaknya. Mim sukun bertemu ba, apa hukumnya? Bukan satunya lagi. Ikhfa syafawi, masyaallah. Lagi yutafu alaihim aya. Dua harokat kok. Sekali lagi. Yutafu alaihim bisihab. Lanjut. Wa an alqi asak. Wa an alqi asak. Lanjut. Wa huwa syadidul mihab. Lanjut. Kunya masih kurang sekali. Wallahu bi kulli ayo. Wallahu bi kulli syai'in alim. Lanjut. Fattaqullaha wa athi'un. Lagi. Fattaqullaha wa athi'un. Fattaqullaha wa athi'un. Fattaqullaha wa athi'un. Lanjut. Thumma fi silsilatin dharruha sab'una dhira'an fasluquh. Gitu ya. Aduh aja, ada. Kalau H itu gitu. Gitu saya diajari seperti itu, ya. Kalau ngajari anak-anak, ajarkan contohnya. Kalau masih salah, ajarkan yang benar, gitu. Enggak usah diajari. Hemes suaranya. Enggak usah, antum contohkan saja contoh-contohnya. Ya makanya antum harus benar juru, gitu. Silsilatin, masih sini banyak yang silsilatin gitu loh. Itu enggak nempel ininya. Kalau nempel jadi seperti nun. Silsilatin gitu ya. Kita lanjutkan. Jika huruf terakhir hamzah, maka panjang matnya hanya 4 atau 6 harokat. Tidak ada dua harokat. Paham ya? Kalau huruf terakhirnya hamzah. Kalau huruf terakhirnya hamzah, maka panjangnya berapa? 4 atau 6 harokat. Tidak ada dua harokat. Waqaf pada hamzah disertai nabar atau hentakan suara. Kita baca. Qala innama ya'tikum bihillahu insya'. Ayo. Qala innama ya'tikum bihillahu insya'. Jelas, ukurannya jelas. Sya'. Atau enam harokat. Sha. Sha. Coba. Sha. Enam harokat tu. Empat harokat coba. Sha. Qala innama ya'tikum bihillahu insya. Qala innama tinggal naikkan suara aja. Sya, ya, sya, gitu. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ atau 6 دَكَّاءَ ya. Pokoknya antum datar bacanya ya, antum datar tinggal naikkan sedikit, gampang. Dakka ya, dakka. Kalau ngajarkan suaranya dibuat yang sederhana ya, ya. Kalau dibuat berlengkok-lengkok ukurannya agak susah. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dankan. Dibuat bercengkok-cengkok. Kita lanjutkan. Kunna hasha lillahi ma 'alimna 'alayhi min su'. Kunna hasha lillahi ma 'alimna 'alayhi min su'. Kalau 6 harakat coba. Kulna coba. Kulna hasya lillahi ma 'alimna 'alaihi min su. Gitu ya. Fa alqaw as-salama ma kunna na'malu min su. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. Lanjutkan. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. Jangan panjang-panjang. Walal musi, gitu aja. Walal musi, musi, musi. Jangan ancang-ancangnya panjang. Musi, musi, ya gitu, ya. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ. sudah berapa menit? Hah? 56 menit. Tadi mulai jam berapa? Hampir. Kita lanjutkan. Sudah bisa menguasai ya, nabar ya. Kita lanjutkan. Waqaf yang didahului bacaan lin seperti waqaf yang didahului bacaan mad. Ya. Panjang mad lin adalah 2, 4, 6 harokat. Kita baca 4 harokat dulu. Pelajaran ke-53 halaman 108. Li ila fi Quraisy. Li ila fi Quraisy. Quray. Li ila fi Quraisy. Li ila fi Quraisy. Ayo. Ashita apa iya bu? Ashita iwasif ayo. Ashita iwas. Ashita iwasif ayo. الشتاء والصيف الشتاء والصيف رب هذا البيت رب هذا البيت رب هذا البيت رب هذا البيت nya ya di makhrajnya ta rabb hadzal bait rabb hadzal bait wal kadhimin al ghayz wal kadhimin al ghayz عليهم دائرة السوء ini saya lupa ya apakah di nabr ataukah tidak di sawu ya. عليهم دائرة السوء وآمنهم من خوف kalau dibaca dua bagaimana وآمنهم من خوف منهم من خوف من خوف من خوف من خوف ya gitu ya wala yaghdha min al-qawl min al-qawl itu yang dua harakat kalau empat harakat ma la yaghdha min al-qawl ayo empat harakat قول قول ألم نجعل له عينين متركات ألم نجعل له عينين ألم نجعل Dua harakat coba. Alam naj'al lahu 'aynayn. Alam naj'al lahu 'aynayn. Anishkur li wa li walidayk. Anishkur li wa li walidayk. Anishkur li wa li walidayk. Waliwalidayk. Waliwalidayk. Matikan dulu di H, di kap baru di desiskan. Waliwalidayk. Waliwalidayk. Coba dibaca tanpa desis dulu. Waliwalidayk. Waliwalidayk. Setelah itu di desiskan. Anishkur li wa li walidayk. Anishkur li wa li walidayk. Wa li wa, yang dua harakat. Wa li walidayk. Wa li walidayk. Wa li walidayk. Wa li walidayk. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. Dua harokat. لا تأخذه سنة. Sekarang lagi. لا تأخذه سنة ولا نوم. Panjangan dikit. Sebentar. Pada sinatu. Masukkan hidung. Sinatu. Sinatu. Masukkan. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Dua harakat. Wala naum. La naum. Wala naum. Wala naum. Empat harakat. Wala naum. Wala naum. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dua harakat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dzalikal kitabu la raib. Empat harakat ya. ذلك الكتاب لا ريب. ذلك الكتاب لا ريب. فأصابتكم مصيبة الموت. موت. موت. موت. Cuma cicis. Dilatih, terus dilatih. فأصابتكم مصيبة الموت. فأصابتكم مصيبة الموت. Yang dua harokat coba. فأصابتكم مصيبة الموت. يا. فأصابتكم مصيبة الموت. شديد العقاب ذي الطول. Syadidil, itu loh, ada yang masih itu. Syadidil iqabi, ini masih belum tepat. Syadidil, tempelin di makhrajnya lam. Syadidil iqabi dhiqtawul. Jadi ya, nun sukun ketemu ain, lam sukun ketemu ain, mim sukun ketemu ain, sering terpantul. Ya, kita lanjutkan. Waqaf pada ra yang didahului ya sukun mad lin ra dibaca tipis. Ya jibanu awwibi ma'ahu wattayr. Ya jibanu awwibi ma'ahu wattayr. Tebal itu tadi. Wattayr. Wattayr. Tipis. Ya jibanu awwibi ma'ahu wattayr. طير يا جبال أوبي معه والطير لكم فيها خير لكم فيها خير وقدرنا فيها السير قالوا لا ضير قالوا لا ضير sudah berapa ramai ini hari apa? Kamis. Kita lanjutkan atau kita baca aja, kita latihan dulu empat harokat aja. Li ila fi Quraisy, ya. Li ila fi Quraisy. Lanjut. Empat harokat ya. الشتاء والصيف ukurannya qalu dianu lagi disel lagi الشتاء والصيف الشتاء والصيف رب والكاظمين الغيظ أنجد عليهم لا دائرة السوء عليهم دائرة السوء عليهم دائرة السوء وآمنهم lanjut lanjut alam naj'al lahu 'ainain lanjut ashkur li wa li walidayya lanjut la ta'khudhu sinatun wa la nawm lanjut lagi fa asabatkum ya fa asabatkum musibatul maut lanjut syadidil iqabil taul kebiasaan dalnya masih belum hilang syadidil ya syadidil syadidil, nah, itu masih ada tu. Syadidil, gitu. Syadidil iqabi, dialirkan. Syadidil iqabi, coba. Masih ada syadidil. Nanti ingat-ingat ya. Nanti kalau antum terasa seperti itu, diulangi lagi ya. Bunyinya seperti ini. Kesalahannya syadidil. Nah, gitu loh. Syadidil. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya. Pertama, antum enggak mengalirkan suaranya lam tadi. Syadidil. Sehingga belum selesai dia. Ya. Sifatnya lam itu kan tawassut. Masih ngalir suaranya sebenarnya. Antum pindah lidahnya, enggak siap. Akhirnya menimbulkan le. Syadidil. Kemudian le-nya tadi itu masuk ke makhrajnya ain. Jadi syadidil. Nah, dan makanya ada la, gitu kan? Itu karena apa? Karena tadi. Ya. Syadidil iqabi. Kalau antum biarkan suaranya ngalir dulu, enggak akan mantul. Syadidil. Caranya apa? Lidahnya ya masih tenangkan di makhrajnya lam. Tenangkan dulu, jangan pindah dulu. Syadidil iqabi. Tenang dulu baca itu. Enggak usah tergesa-gesa. Ya. Syadidil iqabi. Coba. Syadidil iqabi. Enggak mantul kan? Kalau diingatin enggak mantul. Syadidil iqabi dhitawli. Afan. Syadidil iqabi dhitawl. Syadidil iqabi dhitawl. Nah, ya jibalu ayo. Ya jibalu. Lanjut. Lakum fiha khair. Qatabal. Lagi. Lakum fiha khair. Lakum fiha khair. Terus. Qatabna fiha khair. Terus. Qaluna khair. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pada Ba'dal 'Ashr insyaallah. Pada waqaf pada ta marbutah ya. Dan selanjutnya pada waqaf jenis-jenis ya. Waqaf pada akhir huruf yang berbeda-beda contoh-contohnya ya. Insyaallah kita akan baca Ba'dal 'Ashr bi'idznillah ta'ala. Semoga selesai selama satu pekan ini. Ya. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين